忙于做家务，难么忘你。Pandanku di atas perigi, engkau ku tanam mengandung arti, bisikan jiwa isi hati. Bila ku tinggal subur hidupmu, betapa riang buah hati. Bila ku tinggal kau jadi layu, pilu nian buah hatiku. Dentum man meriam peluru mendesi, sambil ku nantikan hati. Apa kemudian yang akan berarti? Air mataku mengalir. Pesanku kepada buah hati, biarlah ini pandan wangi menjadi peringatanmu nanti. Bila ku pergi tak kembali, hijau daun munan mewangi, pandanku di atas perigi, engkau ku tanam mengandung arti, bisikan jiwa isi hati. Bila ku tinggal subur hidup, betapa riang buah hatiku. Bila ku tinggal kau jadi layu, pilu nian buah hatiku. Dentum man meriam peluru mendesi, sambil ku nantikan kepada buah hati. Biarlah ini pandan wangi menjadi peringatanmu nanti. Bila ku pergi tak kembali,